Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, pada malam ini kita melanjutkan bab al-muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang kelima. Muraqabah adalah salah satu bab yang sangat penting karena erat kaitannya dengan keilmuan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Semakin seorang mengenal Rabb-nya, sesembahannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin tinggi di dalam merasa diawasi oleh Allah. Baik. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau membawakan surat Qaf ayat ke-18. Surat Qaf ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Dan tidaklah terucap dari satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ladaihi pada orang itu raqib, malaikat yang mengawasi, atid yang mencatat. Ya. Tidaklah terucap dari ucapan seorang kecuali ada malaikat yang raqib mengawasi, atid mencatat. Nah, ayat ini salah satu syahid dalam bab muraqabah, itu surat Qaf ayat 18. Ayat ini sebagai syahid, na'am, tentang muraqabah seorang hamba atas ucapannya. Artinya, fa'lam hadza, ketahuilah, kata Syekh Utsaimin, wa iyyaka an takhruja min lisanika qawlan tuhasibu alaihi yaumal qiyamah. Jauhilah oleh anda mengeluarkan satu kalimat yang itu akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah yaumal qiyamah. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita akan mempersulit hisab di yaumil kiamat. Nah, Oleh karena itulah, kenapa demikian? Karena kalimat yang keluar dari lisan itu memiliki nilai, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang berat timbangannya, kalimat yang besar nilainya. Sehingga kalau kita ingin mengucapkan satu kalimat, hendaklah kita pertimbangkan, jangan sampai menjadi beratnya kejelekan diri kita. Ij'al da'iman lisanaka yaqulul haqqo. Jadikan lisanmu selalu mengucapkan hak. Au yasmut, atau kalau tidak, diam. Hal ini sebagaimana hadis yang antum sudah hafal. Apa hadisnya? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adanya pembalasan di hari akhir, fal yakul khairan, berbicaralah yang baik, yang bermanfaat, au liyasmut, atau diam. Sekiranya dia membawa kebaikan, diam, lebih baik. Tapi kalau berbicara membawa kebaikan, bicara. Timbang, ukur. Mana yang lebih manfaat? Itulah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab muraqabah. Jadi, lisan yang tidak bertulang ini juga akan menjadi berat timbangannya kalau di atas kebaikan. Waraqibillah fi sirrika wa fi qalbik. Karena itu muallif mengingatkan kepada kita untuk raqib. Anda harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Fi sirrika wa fi qalbik. Dalam kondisi engkau sendiri, menyepi, atau wa fi qalbik, atau sekalipun ucapan yang tersembunyi di dalam hati. Undur. Madza fi qalbik. Coba perhatikan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai di dalam hati kita terdapat dosa minasyirki billah. Dosa berbuat syirik kepada Allah. Waria, atau di hati kita ada penyakit namanya ria. Kontrol hati kita. Karena ini dosa yang kita yang lebih tahu keadaannya. Ria, sum'ah. Perhatikan diri kamu, kata Syekh, wal inhirafat. Yang di dalam hati barangkali ada penyimpangan-penyimpangan. Atau wal hiqd, dendam kepada seorang muslim. Perhatikan dosa yang tersembunyi tadi. Walaupun tidak ditampakkan dengan ucapan, dendam yang di dalam hati, walaupun tidak ditampakkan dengan perbuatan, perhatikan, Allah mengawasi hal itu. Wabakhdha, atau barangkali di dalam hati kita ada kejengkelan terhadap saudara kita. Wakarahiyah, atau ada kebencian, tidak cocokan terhadap saudara kita. Naam, yaitu bukan karena sebab yang dibenarkan. Berarti kita menzalimi saudara kita. Walaupun saudara kita tidak lihat, Allah yang lihat. Perhatikan, kata muallif, raqib, kontrol diri kita. Atau barangkali dalam hati kita ada mahabbat al-kafirin, rasa cinta terhadap kekufuran orang kafir, perbuatan kufur, Jangan sampai di hati kita bercokol kecintaan terhadap kekufuran, kesyirikan. Allah Maha tahu. Wa ma asbaha dzalik. Atau hal-hal yang lain yang serupa dari itu yang kita tidak lihat. Mata tidak lihat tapi ada di hati. Minal asyai allati la yardaha Allah. Dari hal-hal yang Allah Azza wa Jalla tidak ridha. Ayuhan nas. Itulah yang namanya muraqabah. Jadi muraqabah yang pertama tadi adalah muraqabah di dalam menjaga lisan. Ya. Jadi kalau disimpulkan dari penjelasan Syekh rahimahullah bahwa muraqabahnya kita ialah yang pertama agar kita merasa diawasi oleh Allah di dalam setiap ucapan-ucapan kita. Setiap kita berucap secara terang-terangan di depan orang atau tersembunyi tertutup oleh tembok misalnya. Jangan dikira Allah tidak mengawasi kita. Iya. Yang kedua, muraqabahnya kita terhadap muraqabahnya Allah terhadap hati kita. Hati kita. Dalilnya surat Qaf ayat 16. Kalau tadi surat Qaf ayat 18 menerangkan muraqabahnya Allah terhadap setiap ucapan kita. Yang terucap, yang ditulis oleh tangan, Allah lihat, mengawasi. Yang kedua, muraqabahnya Allah terhadap kita, terhadap hati kita. Lihatlah surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh dirinya, jiwanya. Kami yang menciptakan manusia dan kami juga mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh jiwanya. Belum terucap, baru bentuk bisikan begitu. Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui. Yani qabla ayantiqa bih. Sebelum manusia itu berbicara, mengungkapkan apa keinginannya, apa yang akan dilakukannya, Allah sudah tahu. Luar biasa. Belum ngomong, Allah sudah tahu apa yang akan diomongkan oleh kita. Belum berbuat, baru berkeinginan begitu, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Masya Allah. Sehingga dengan demikian muraqabahnya Allah, di dalam Allah Maha mengawasi hati kita. Bayangkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Di dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Fajr. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu selalu mengintai. Hati kita bergerak kemana Allah tahu. Hati kita kuat atau lemah Allah tahu. Ini muraqabahnya Allah luar biasa. Sehingga kesimpulannya. Faraqaballah fi hadhil mawadi'i salasa. Kalau begitu, muraqabahnya Allah ada tiga perkara. Ada tiga tempat. Yang pertama, fi fi'lik. Muraqabahnya Allah terhadap perbuatanmu. Artinya ketika kita sudah berbuat, Allah selalu mengawasi kita. Yang kedua, wa fi qaulik. Muraqabahnya Allah pada ucapanmu. Kita belum berucap, sedang berucap, akan berucap, Allah mengawasi. Luar biasa. Dan yang ketiga, wa fi qalbik. Muraqabahnya Allah di dalam hatimu. Masya Allah. Apa yang ada di dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Mungkin manusia sekarang tidak tahu. Tapi kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Bagaimana Allah memberitahukan, tidaklah manusia itu tahu kalau manusia sudah dibangkitkan dari dalam kubur. Kalau sudah dibangkitkan dari kubur, wahusila ma fis sudur. Disitulah terbongkar apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Sekarang dada terkubur oleh apa ini, dilapisi baju, di belakang baju ada kulit begitu, ada daging, tertutup yang di hati sana. Tapi kalau sudah nanti di hari kiamat, ini akan ditampakkan oleh Allah sesuatu yang tertutup tadi. Ya. Kalau sekarang mungkin tertutup, tapi nanti di hadapan Allah, nah, tidak ada yang tertutup. Kita mohon kepada Allah assalamu wal afiyah. Baik. Jadi kesimpulannya ada tiga tempat di dalam muraqabahnya Allah pada ucap perbuatan kita, yang kedua ucapan kita, dan hati kita. Nah, hatta yatimu hayatima lakal muraqabah, sehingga barakallahu fikum akan semakin sempurna bagimu muraqabahnya Allah. Oleh karena itu lihatlah, lama su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil ihsan. Dikisahkan dalam hadis Jibril, hadis panjang. Ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Agar engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah. Iya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, Allah lah yang melihatmu. Antum sudah hafal hadis ihsan. Jadi ihsan di sini tidak dimasukkan dalam bab muraqabah. Kenapa? Karena di dalam makna ihsan yang antum sudah hafal, ubudullaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah engkau kepada Allah, salat, saum, birrul walidain, menghafal Quran, thalabul ilm, apapun bentuk ibadah yang Allah cintai. Jadikan di dalam hati kita bahwa kita seolah-olah melihat Allah. Ya. Karena tidak mungkin mata ini melihat Allah sekarang di dunia. Maka seolah-olah tarahu tusyahiduhu ra'yal 'ain, seolah-olah kau menyaksikan dengan mata. Ya. Ini tingkatan pertama. Ya, kita berusaha beribadah kepada Allah seolah melihatnya. Karena Allah itu ada. Walaupun mata tidak bisa melihat, seolah-olah melihat Allah. Tapi bukan maknanya menggambarkan Allah dengan makhluk. Ya. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka fa anzil ilal martabatis thaniyah. Turunkan tingkatan kedua. Ya, ini tingkatan pertama, ya ada dua tingkatan. Beribadah seolah melihat Allah. Orang kalau sudah beribadah, yakin Allah itu benar-benar ada, dia akan mantap. Walaupun tidak dilihat orang, dia yakin dia beribadah kepada Allah, bukan kepada orang. Sehingga hatinya akan mantap. Kalau tidak mampu, turunkan pada tingkatan kedua. Apa itu? fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat, Allah yang melihatmu. Nah, berarti ibadah di sini ada dua tingkatan. Ihsan ada dua tingkatan. Yang pertama, ibadatu rohbah wa tamak. Ibadah dalam bentuk rohbah. Apa itu rohbah? Ibadah dalam bentuk rohbah. Rohbah itu mencintai sesuatu supaya sampai kepada sesuatu yang dicintai. Ya. Mencintai sesuatu agar sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Dia mencintai sholat. Ya. Agar sampai kepada yang dicintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu namanya rohbah. Dia mencintai suatu amalan yang menyampaikan kepada yang dicintai oleh Allah. Salat, saum, talabul ilm, menghafal Quran. Itu tingkatan rohbah. Wa tamak, tamak itu punya keinginan. Rojak berarti. Ini rukun ibadah. Semua jenis ibadah itu harus ada rasa cinta dan ada harapan, tamak. Kalau ibadah tanpa ada rasa cinta, hampa. Hampa. Ibadah tanpa ada harapan itu juga hampa. Harus ada rasa cinta. Bahkan kata Ibnu Qayyim, yang namanya ibadah itu ghayatul hubb, sebagai puncaknya rasa cinta. Ghayatul hubb, puncaknya rasa cinta. Kalau orang itu memiliki rasa cinta, maka dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Semakin tinggi rasa cintanya, akan semakin tinggi semangat ibadahnya. Itu otomatis. Semakin kecil rasa cintanya, akan semakin kecil pula semangat ibadahnya kepada Allah. Karena itulah kata Ibnu Qayyim, yang namanya ibadatul Rahman, yang namanya beribadah kepada Rahman, ghayatu hubbihi. Ibnu Qayyim bersyair dalam nuniyahnya, wa ibadatul Rahmani ghayatu hubbihi. Dan beribadahnya para ibadur Rahman kepada Allah, ghayatu hubbihi, sebagai puncak kecintaannya kepada Allah. Tapi ma'adzulli abidihi, diiringi dengan zul. Apa itu zul? Menghinakan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah kepadanya. Huma ruknani, itulah dua rukun yang harus ada, yakni antara at-tama' war-rohbah. Wasani yang kedua, ibadatu rohbah. Apa itu ibadah rohbah? Ibadatu rohbah, saya ulangi, jadi tingkatan ihsan. Apa tadi ihsan? Beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, Allah yang melihatmu. Nah, di sini ada dua tingkatan berarti. Yang pertama, beribadah seolah-olah melihat Allah, ini tingkatan rohbah wa tamak. Nah, tingkatan yang kedua, fa innahu yaraka. Nah, tingkatan yang kedua, Allah yang melihatmu. Berarti apa? Ibadah rohbah. Berarti ini bentuk ibadah rohbah. Apa itu rohbah? Rohbah itu rasa takut yang diiringi rasa apa? Ingin lari dari apa yang dia takuti. Namanya rohbah. Rohbah itu ibadah. Naam, ibadah seorang diiringi rasa takut dari apa yang dia takuti, sehingga dia lari dari perkara yang dia takuti. Diiringi beramal, Bukan lari tidak beramal. Namanya rohbah. Ya. Wa khaufin. Khaufin itu takut. Takut. Ya. Ya. Jadi, fa innahu yaraka, ini tingkatan yang kedua, berarti ibadah berbentuk rohbah dan khauf. Rohbah itu rasa takut yang menimbulkan seorang itu lari dari apa yang dia takuti. Iya. Dia takut dari nerakanya Allah. Maka dia berusaha beramal apa yang menyebabkan selamatnya dia dari nerakanya Allah. Itu namanya rohbah. Iya. Itulah ihsan ada dua tingkatan. Dan kita di dalam beribadah ada dua tingkatan tadi. Mengumpulkan antara rohbah wa tama', rohbah dan khauf. Dan ini tingkat adalah apa yang dilakukan orang-orang soleh dulu. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una. Sesungguhnya mereka itu berlomba-lomba. Fil khairat, dalam kebaikan-kebaikan. Wa yada'unana, dan mereka berdoa, beribadah kepada kami Allah, raghaban wa rahaba. Perhatikan di sini, diiringi dengan rasa raghab, cinta, wa rahaba, rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu apa? Khusyuk. Itulah orang yang merasa diawasi oleh Allah. Berlomba-lomba. Karena selalu diawasi oleh Allah. Bukan merasa diawasi orang. Ya. Sekalipun orang tidak mengawasinya. Karena dia telah mencintai Allah. Merasa diawasi oleh penglihatannya Allah. Nah. Allah selalu mengawasinya. Melihatnya. Dia selalu berusaha bersemangat. Iya. Tidak ria wala sum'ah, tapi mengharap apa yang diridhoi oleh Allah. Kita kembali kepada pelajaran. Fala buddha idzan ayuraqibal insanu rabbah. Kalau begitu, seorang harus selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Wa anta'lam anna allaha raqibun alaik. Agar engkau yakin bahwa Allah selalu mengawasi. Iya. Ai syai'un taquluhu aw taf'aluhu aw tudmiruhu fi sirrik. Entah sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang disembunyikan. Fallahu ta'ala alim. Allah itu Maha mengetahui. Perhatikan surat Ali Imran ayat ke-5. Masih bab muraqabah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-5, masih dibawakan syahid tentang muraqabah. Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah itu tidak samar. Layakfa, tidak samar. Sesuatu yang fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan tidak pula yang di langit. Tidak ada yang samar bagi Allah. Dalam ayat ini, syai'un nakirah. Dalam bentuk isim nakirah. Isim yang sifatnya umum. Sehingga, layakfa artinya fata'umu kulla syai'. Bersifat umum artinya mencakup segala urusan. Artinya ucapan yang disamarkan bagi Allah tidak samar. Perbuatan yang disamar-samarkan bagi Allah tidak samar. Ya? Tidak ada yang samar bagi Allah. Inilah muraqabahnya Allah kepada kita. Fakullu syai'in la yakhfa 'ala Allah. Segala sesuatu itu tidak ada yang samar bagi Allah. Fil ardi wala fis sama. Perhatikan surat Al-An'am 59. Dalil berikutnya. Bagaimana keluasan ilmunya Allah? Bagaimana kedalaman ilmunya Allah? Surat Al-An'am 59. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah lah, wa indahu, dan di sisi Allah lah, mafatihul ghaib, kunci-kunci, mafatih ay khazain, rahasia-rahasia, kunci-kunci rahasia al-ghaib, hal yang ghaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci barang-barang yang ghaib. Iya. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu kecuali Dia Allah. Iya. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahr. Allah itu mengetahui apa yang di daratan. Nah, wal bahr, di lautan. Perhatikan di sini kedalaman ilmu Allah. Wa ma tasqutu min waraqah. Apa saja yang jatuh dari daun. Iya. Daun yang jatuh. Illa ya'lamuha. Kecuali Allah itu mengetahui. Masya Allah. Daun yang jatuh, sekecil apapun daunnya, di dasar lautan pun Allah tahu. Wala habbatin fi zulumatil ard. Dan apa saja, dan tidak pula habbah, biji, di dalam kegelapan bumi. Wala rabbin wala yabis, dan tidak pula yang basah, yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam catatan yang nyata. Surat Al-An'am 59. Perhatikan di sini kedalaman ilmunya Allah, muraqabahnya Allah terhadap diri kita semuanya. Surat Al-An'am 59, Allah menggambarkan, qala al-ulama, idza kanatil awraq as-saqitatu ya'lamuha. Kalau daun yang jatuh itu saja Allah mengetahui, fakaifa bil awraqin namiyah, lalu bagaimana dengan daun yang tumbuh? Alladhi yanbutuha, yang Allah tumbuhkan, wa yakhluquha, Allah ciptakan, wa huwa biha a'lam, tentu Allah lebih tahu. Ya. Perkembangan biji cabe misalkan ditanam, tiba-tiba tumbuh, berkembang pelan-pelan. Allah tahu perkembangannya. Wong daun yang jatuh saja Allah Maha tahu, apalagi daun yang tumbuh. Amma qawlu, adapun firman Allah dalam ayat ini, wala habbatin fi dhulumatil ard, habbah di sini isim nakirah. Berarti apa? Sifat umum. Daun apa saja. Wa matasqutu min waraqah, daun apa saja yang jatuh, illa ya'lamuha. Berarti di sini entah itu daun, entah itu biji, semuanya itu yang kecil atau yang besar, Allah itu mengetahui. Masya Allah. Oleh karena itu tidak ada yang tersamarkan kalau begitu bagi Allah atas diri-diri kita. Maka kita harus selalu merasa muraqabah, diawasi oleh segala kehebatan ilmunya Allah tadi. Sehingga kita akan semakin bersemangat di dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam menghafal agama ini, dalam beribadah kepada Allah. Karena cukuplah pengawasan Allah Ta'ala itu sebaik-baik pengawasan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.